Alhamdulillah, puji dan syukur seyogyanya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala kepada kita adalah Allah Jalla wa Ala kembali mengumpulkan kita di majlis ilmu agama yang mulia ini dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, dengan mengkaji kitab-kitab para ulama, dan saat ini kita sedang mengkaji kitab al-usulus sittah. Maka kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan dan mempertemukan kita di sini dan yang lainnya, kita memohon dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan namanya yang paling agung, yang apabila ia diminta dengannya, maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini dan yang lainnya, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin, wassiddiqin, wassyuhadai, wassalihin, wahasuna ulaika rafiqa. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelumnya mohon maaf ya, sudah lama menanti, dan jazakumullah khairan atas kesabaran antum dalam menunggu kehadiran ana, karena kita di Aceh jam 8:30 kurang 5 menit baru mulai salat isya. Naam, barakallahu fikum. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan yang lalu kita membahas landasan yang ketiga. Berikut ini kita akan membahas al-aslur rabi'u, landasan yang keempat. Kata penulis, bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم إلى قول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Landasan yang keempat, landasan keempat yang hendaknya diketahui dan dipahami oleh setiap muslim dan muslimah adalah bahwa Allah telah menjelaskan tentang ilmu, tentang para ulama, tentang keutamaan mempelajari agama Allah Jalla wa'ala dan orang-orang yang memahaminya. Dan Allah Jalla wa'ala juga telah menerangkan orang-orang yang ingin menyerupai, ingin dinisbatkan kepada ilmu, ingin dikatakan para ulama, tetapi dia bukan dari kalangan mereka. Hal ini Allah Jalla wa'ala terangkan di awal-awal surat Al-Baqarah dari firman ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian nikmat aku atas kalian, dan tunaikanlah perjanjian aku dengan kalian, niscaya aku akan melaksanakan janjiku kepada kalian. Ayat ke-40 hingga ayat yang ke-47. Kemudian kata penulis, wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnah fi hadha al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-amil balid. Dan menjadi lebih jelas lagi adalah adanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita definisi ilmu, keutamaan ilmu, keutamaan orang-orang yang berilmu, dan ya orang-orang, dan tentang orang-orang yang tidak berilmu, ulama su. Sehingga orang awam yang tingkatan IQ-nya rendah sekalipun dapat memahaminya, karena penjelasan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis tentang keutamaan ilmu dan para ulama dan tentang ulama su sangatlah jelas dan gamblang. Kemudian kata beliau, ثُمَّ صَارَ هَذَا أَغْرَبَ الْأَشْيَاءَ. Namun sayangnya, landasan ini menjadi sesuatu yang sangat asing di masa sekarang. Menjadi sesuatu yang asing dan aneh. Sehingga kata beliau, وَصَارَ لِعِلْمُ وَالْفِقْهِ هُوَ الْبِدَعْ وَالْضَلَالَاتِ. Sehingga ilmu yang benar-benar ilmu, ya, pemahaman agama yang benar-benar dipuji dan dimuliakan oleh Allah, justru mereka anggap itu sebuah kebidaan dan kesesatan. Dan begitu pula sebaliknya. Nah, wa khiyaru ma indahum, wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Ulama terbaik mereka adalah mereka yang mencampur adukkan kebatilan dengan kebenaran dengan kebatilan. Orang-orang yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, yang haram dikatakan halal, yang halal diharamkan, yang wajib tidak dikatakan wajib, yang tidak wajib diwajibkan, suatu yang bukan bagian dari agama dinisbatkan kepada agama, justru itu orang yang mereka tokohkan. Itulah orang yang dikatakan ulama oleh mereka. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. Dan orang mempelajari ilmu yang Allah Jalla wa'ala wajibkan atas makhluknya dan yang Allah puji, menurut manusia sekarang orang yang mempelajarinya adalah seorang yang sesat, zindiq, atau mereka anggap gila. Na'udzubillah min dhalik. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه والفقيه والعالم. Tetapi orang yang mengingkari ilmu, memusuhi ilmu, dan orang yang berilmu, bahkan menjauhkan manusia dari ilmu agama dan melarang manusia untuk mengambil ilmu agama, justru mereka menganggapnya sebagai seorang yang faqih, seorang yang alim, seorang ulama. Baik. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kesimpulan dari uraian beliau di atas adalah yang pertama, beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menerangkan keutamaan ilmu dan para ulama sangatlah jelas dan gamblang. Kesimpulan yang kedua, bahwa Al-Quran dan hadis yang telah menerangkan keutamaan ilmu dan para ulama yang sesungguhnya juga telah menerangkan dengan penjelasan yang gamblang dan jelas tentang orang-orang yang berusaha menyerupai para ulama tetapi bukan dari mereka. Dengan makna lain, ulama su. Kesimpulan yang ketiga, beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa di akhir zaman ini karena penyimpangan yang begitu tersebar dan karena kebenaran telah dicampur adukkan, ilmu dan orang yang berilmu itu benar-benar asing dan terlihat aneh, sehingga mereka menilai ilmu dan orang yang berilmu itu adalah sebuah kesesatan dan atau orang yang sesat. Tetapi orang yang tidak berilmu dan bahkan pandai mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, justru mereka anggap ulama yang hebat. Sedangkan ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Hadis, dan Allah mewajibkannya atas setiap makhluk untuk mempelajarinya, maka mereka menganggap orang yang mempelajarinya adalah orang yang sesat dan orang yang gila. Bahkan mereka menilai orang ulama su yang memperingatkan manusia dari ilmu agama, yang melarang manusia belajar ilmu agama dan memusuhi orang-orang yang membawa ilmu agama, justru mereka nilai sebagai orang yang faqih, seorang alim, seorang ulama. Inilah kesimpulan dari ucapan beliau di atas. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Sungguh benar apa yang beliau katakan di atas. Setiap orang yang membaca Al-Quranul Karim, baik dia seorang syekh, seorang ustaz, ataukah awam, muslim yang awam, maka dia akan melewati banyak ayat dalam Al-Quran yang memuji ilmu dan orang yang berilmu, ya kan? Dia juga akan melewati banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang mencela orang yang bodoh atau orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan dia akan mengerti siapa ulama su menurut Al-Quran. Yaitu mereka orang-orang yang tidak mau mengajak kepada tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik, tidak mengajak kepada sunnah Nabi, memperingatkan manusia dari bahaya bidah, dan tidak menerangkan kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pada dalam Al-Quran Allah katakan qulil haqqa walau kana, di dalam Al-Quran Allah Jalla wa Ala menyatakan wala talbisul haqqa bil batil. Ya. Jangan kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wala taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian menyembunyikan kebenaran dalam dan kalian tahu. Wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Dan ingatlah oleh kalian tatkala Allah mengambil perjanjian kepada ulama-ulama ahlul kitab, ya, agar mereka menjelaskan ilmu agama kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Ya, juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulil haqq walau kana murra. Ya, sampaikan kebenaran itu walaupun pahit, ya, balighani walau ayat, sampaikan ilmu itu walaupun dariku walaupun satu ayat, ya. Tetapi dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang begitu banyak dan gamblang dalam menjelaskan keutamaan ilmu, dan para ulama justru bagi sebagian manusia sekarang ilmu itu adalah simbol kesesatan dan simbol kegilaan. Orang yang belajar ilmu dianggap sesat, orang yang belajar ilmu dianggap gila dan diasingkan. Sungguh benar apa yang beliau katakan, ya kan? Padahal apa kurang ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan ilmu jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, يَرْفَعِنْلَهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Allah khususkan orang-orang yang berilmu penyebutannya di sini. Dan Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa seluruh manusia berada dalam kerugian dan tiada yang dikecualikan darinya kecuali orang-orang yang berilmu. Illa wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu ssalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Naam. Dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita keutamaan ilmu dan para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Hadis riwayat dari Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika menerangkan hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari menyatakan, "Faman utiya ilma faqad utiya khaira kullahu wa man hurimahu fa huwa al-mahrum." Barang siapa yang diberikan ilmu agama, maka sungguh dia telah diberikan kunci kebaikan, dan barang siapa yang dijauhkan dari ilmu agama, sungguh dia orang yang merugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bi tariqin ila al-jannah. Wa man jitama'a qaumun fi baitin min buyutin la yatluna kitaballahi wa tadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimu sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafatuhumul malaa'ikatu wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya karenanya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajari agama Allah sesama mereka, akan melainkan akan turun kepada mereka sakinah ilahi, tercurahkan kepada mereka rahmat ilahi. Malaikat-malaikat Allah akan duduk meliputi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan selainnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma salaka Allahu lahu tariqan min turuqil jannah wa innal 'al wa innal malaikata la tadhu 'ajnata hal talibil 'ilmi ridan bima yatlub wa innal 'alim la yastaghfiranna lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitani fi jawfil ma wa inna فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan bentangkan kepadanya jalan-jalan menuju syurga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk seorang yang sedang menuntut ilmu agama. Sesungguhnya seorang yang alim, yang memiliki ilmu agama, akan dimintakan ampunan untuknya oleh seluruh makhluk Allah yang di langit, yang di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di bawah air, di dalam air. Dan perumpamaan perbedaan antara ulama dengan ahli ibadah yang bukan ulama itu seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Tentunya jumlah bintang yang begitu banyak tidak dapat menyaingi cahayanya satu bulan purnama. Nah, cahaya bulan purnama jauh lebih sempurna, jauh lebih menerangkan bumi daripada cahaya ribuan atau bahkan jutaan bintang. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dunia, dirham dan dinar. Tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu agama, maka sungguh dia telah mengambil warisan yang sangat besar dari kalangan, dari warisan para nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Thalabul ilmi fariyadhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap individu muslim. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dan selainnya, dan datang dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ghada ila al-masjid li khairin yata'allamahu aw yu'allimahu fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang berangkat ke rumah Allah untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya, maka dia sedang berjihad di jalan Allah sampai kembali. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya serta ucapan para ulama salaf yang jelas dan gamblang dalam menerangkan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Bersamaan itu sekarang ilmu menjadi sesuatu yang aneh. Ya, mereka menganggap orang yang mempelajari ilmu agama adalah orang yang sesat, ya, seorang yang aneh dan orang yang gila. Bahkan sebagian mereka ada yang menyayanginya. Sayang ya. Anaknya cerdas, dari keluarga yang bagus. Sayang. Ya. Sayang banget. Kenapa? Mondok di pesantren. Tuh anaknya nanti gimana tuh? Emang masa depannya? Ya. Emangnya anaknya cukup makan bismillah, walhamdulillah, wa syukurulillah. Allahul musta'an, ya. Bahkan mereka menganggap gila jika ada seorang menuntut ilmu agama bertahun-tahun, ya, berpisah dengan anggota keluarganya karena ingin menuntut ilmu hadis ke luar negeri di hadapan para ulama. Mereka akan menganggap itu aneh dan menganggapnya gila. Tetapi mereka enggak menganggap gila dan tidak menganggap aneh orang-orang yang rela ngambil uang riba, ngutang, jual rumah, meninggalkan anak istri untuk ilmu akademik di negeri-negeri kafir dan bertahun-tahun. Ya, itu enggak aneh dan itu enggak dianggap gila. Tetapi begitu ada orang yang menuntut ilmu agama, ya, ke hadapan para ulama dengan berpisah dengan anggota keluarganya, ya, dengan orang tuanya, mereka anggap gila, mereka anggap aneh. Mereka hukumi zindiq, seorang yang sudah keluar dari agamanya. Agama apa itu anak ya? Kenapa setiap maghrib di masjid aja sampai isya ikut kajian? Ya. Tiap minggu pergi kajian. Ya. Anak-anak lain kalau Sabtu Ahad mereka main sepeda, futsal, ke wisata kuliner. Mereka setiap minggu, setiap hari Sabtu selalu pergi kajian dari pagi sampai sore. Aneh banget tuh orang. Agama apa ya? Ajaran apa tuh mereka ya? Tapi orang yang keluar masuk diskotik, ya, keluar pergi pulang karaoke, itu enggak aneh. Itu enggak dianggap gila. Benar enggak ya, jemaah? Apa yang dikatakan Syekh? Pada Syekh ya hidup 200 tahun yang lalu, gimana kalau Syekh hidupnya sekarang dan di Indonesia lagi hidupnya? Allahu Akbar, ya. Demikian pula kata Syekh, ya. Ulama su yang mereka mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, yeah. Yang syirik dibilang tauhid, yang tauhid dibilang syirik, yang sunnah dibilang bidah, yang bidah dibilang sunnah, yang haram dikatakan wajib, halal, yang halal dikatakan haram, yang wajib dikatakan tidak wajib, yang tidak wajib bahkan tidak dianjurkan sama sekali, justru mereka wajibkan kepada manusia. Orang yang seperti itu di masa ini justru dikatakan ulama hebat, yeah. Seorang yang faqih, ulama yang hikmah, ya, yang bisa mempersatukan umat. Padahal kalau dinilai dengan Al-Quran dan Hadis, jelas-jelas dia adalah tergolong kepada golongan ulama su. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, keasingan Islam yang sesungguhnya dan keasingan sunnah. Sungguh benar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, badal Islam ghariban wa sayaudu kama bada fa tuba lil ghuraba. Sungguh Islam ini dimulai dengan keasingan. Bermulanya Islam dengan keasingan. Nabi muncul seorang diri, kemudian diikuti oleh istrinya Khadijah. Dari kalau laki-laki adalah Abu Bakar, kemudian beberapa orang. Di fase mereka, fase Mekah mereka diasingkan, mereka dikucilkan, mereka diludahi, mereka ditampar, ditendang, diusir, diblokade 3 tahun, ya, kurang lebih dalam suatu lembah. Dan akan kembali menjadi asing seperti fase Mekah. Maka tuba surga untuk orang-orang yang asing dan diasingkan karena berilmu dan mengamalkannya. Bahkan para ulama, sebagian mereka ketika mensyarah hadis ini menyatakan bahwa keasingan Islam di masa sekarang lebih dahsyat daripada keasingan Islam di fase Mekah saat itu. Kenapa? Karena di fase Mekah saat itu yang memerangi, yang mencela Islam itu jelas-jelas orang-orang kafir, musyrik, Abu Lahab, CS, yang memusuhi Nabi dan para sahabatnya, memusuhi ahli tauhid, memusuhi orang-orang yang menegakkan sunnah, meninggalkan syirik dan bid'ah, itu jelas-jelas kafir musyrik, Abu Lahab CS. Tidak ada satupun di antara mereka yang memusuhi tauhid, memusuhi sunnah, ya, mengaku dirinya sebagai muslim atau salat lima waktu. Sedangkan di masa kita sekarang ini, yang memerangi tauhid, yang memerangi sunnah, yang membela syirik, yang menyuruh kepada bid'ah, yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, menyatakan tidak wajib apa yang Allah wajibkan, atau mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan dan Rasulnya sama sekali, justru ya, adalah orang-orang yang dikatakan ulama, profesor, S1, S2, S3, jurusan agama, ya, ustaz hebat, ya. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jauhari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sata'ti 'alan nasi sanawat khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq, wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah." قالوا وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التاف يتكلم في أمر العامة. Sungguh akan datang sebuah masa yang penuh pemutarbalikan fakta. Seorang yang jujur didustakan, seorang yang dusta dijujurkan, dikatakan jujur, pengkhianat diberikan amanah, seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan di masa yang sudah seperti itu, si Ruwaibidah banyak ngoceh, banyak ngobrol, banyak bicara. Para sahabat pun bertanya, siapakah Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, seorang yang dungu, tidak punya kapasitas ilmu agama, berbicara tentang urusan-urusan besar yang mencakup kaum muslimin, yang berkaitan dengan agama kaum muslimin, yang berkaitan dengan darah mereka, kehormatan mereka, keamanan mereka. Dan apa yang Nabi katakan sungguh benar. Sekarang ahli tauhid dikatakan sesat, menyesatkan. Yang mengikuti sunnah Nabi dikatakan Wahabi, dikatakan antek-antek, ya, Yahudi. Ya. Karena tiada salah darinya kecuali dia berpegang teguh di atas tauhid, meninggalkan syirik, berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi dalam beribadah, dan meninggalkan bidah yang dilarang oleh Islam. Ya, dengan itu dia sudah dituduh Yahudi, Wahabi lah, ya, antek-antek Inggris lah, dan sebagainya. Tapi sebaliknya, orang yang jelas-jelas melakukan syirik, menyuruh kepadanya, melakukan ibadah dengan cara yang bid'ah dan menyuruh kepadanya, lebih dari itu dia memerangi tauhid dan sunnah, justru dianggap sebagai ulama yang hebat, ya, seorang ulama yang mempersatukan umat, ya, ulama yang hikmah dalam berdakwah, ulama yang cerdas, luar biasa dan sebagainya. Ini sesuatu yang memang sudah dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jauh hari sebelum beliau wafat, jemaah yang dimuliakan Allah. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga selain beliau datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan juga selain beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fi 'ala dinihi kal-qabidhi 'ala al-jamr." Akan datang suatu masa nanti di mana orang yang benar-benar berpegang teguh dengan agamanya, berpegang teguh dengan tauhid, menjauhi syirik, berpegang teguh dengan sunnah Nabi dalam beribadah, meninggalkan bid'ah, dan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya semampunya, semaksimal mungkin, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dia akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Kemudian Nabi memberikan berita gembira untuk orang yang seperti itu. Lil'amilil wahidi ajru khams, wahidi minhum ajru khamsina rajula, pahala dia seperti 50 orang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila kita telah mengetahui hal demikian, maka kita tidak perlu bersedih, tidak perlu berkecil hati, apalagi sampai-sampai kita tidak pede dengan tauhid dan sunnah. Ya, karena hal ini memang sudah sunnatullah dan sudah dikabarkan oleh Nabi jauh hari sebelum wafatnya. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, perintah dari Allah kepada Nabi kita, katakanlah kepada umatmu, dengan fadlullah dan rahmatnya, hendaknya mereka gembira. Yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Kata para ulama di antara al-Imam Ibn al-Qayyim, laqad tadarat aqwalul mufassirin fi anna al-murad bihima ni'matul Islam was-sunnah. Sungguh telah masyhur di kalangan ulama bahwa dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya yang kita diperintahkan untuk berbangga oleh Allah dalam ayat ini dan lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia, maksudnya adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Dan hal yang tidak kalah penting untuk kita ketahui jamaah yang dimuliakan Allah adalah apa bimbingan dan solusi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila kita sudah berada di zaman yang manusia sudah seperti ini, yang zaman sudah terbalik. Tepatnya sih bukan dunia yang sudah terbalik ya, karena dari dulu langit masih di atas dan bumi masih di bawah, tapi tepatnya mindset manusia yang sudah rusak dan terbalik-balik. Adapun dunia belum pernah terbalik. Kalau udah terbalik, udah hari kiamat tuh namanya. Iya kan? Maka hal yang tak kalah penting untuk kita ketahui adalah apa solusi dan bimbingan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dari agama kita ketika kita sudah berada di zaman yang seperti ini. Maka tentunya ya, tidak diragukan lagi bahwa merupakan petunjuk dari agama kita ketika kita sudah berada di masa yang sudah seperti ini adalah untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya, wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dhunubakum innallaha ghafurur rahim wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' sabila ghayra sabilil mu'minina wallahu ma tawalla wa nusnihi jahannama wa sa'at masira wa sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladina tabi'uuhum bi ihsani radiyallahu 'anhum wa radu'an. Dan ayat-ayat Al-Quran yang lain yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan hadis-hadis Nabi dalam hal itu juga sangatlah banyak, di antaranya adalah hadis Abu Bakrah, dan selain hadis Abu Bakrah yang di dalam Bukhari dan Muslim dan selainnya yang menerangkan bahwa di antara pesan Nabi dalam khutbah wada' beliau di haji wada', haji perpisahan beliau, adalah ucapan beliau, wa inni tarikun lakum syai'an lan tadhillu ba'di ma tamassaktum aw ma i'tasamtum bihi kitab Allah. Aku tinggalkan untuk kalian satu hal yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, tidak bergeser darinya, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran. Ya, perintah mengikuti Al-Quran kata para ulama itu mencakup perintah mengikuti sunnah Nabi dan pemahaman para sahabat Nabi. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dan menjadikan pemahaman jalan para sahabat sebagai referensi kita umat Islam dalam memahami agama yang mulia ini. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni taraktukum 'alal bayda'i lailaha kanahariha la yaghzighu 'anha ila halik." Aku telah tinggalkan kalian di atas cahaya putih yang terang menderang, jelas dan gamblang, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana yang haram, mana yang halal, mana yang wajib, mana yang bukan. La yazighu 'anha ila halik. Tiada yang berpaling dari agama yang aku tinggalkan ini kecuali dia pasti binasa dunia akhirat. Ini ancaman dari Nabi. Ya, dan itu fakta. Tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang meninggalkan kebenaran yang datang dari Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi setelah ia mengetahuinya ila halik. Kecuali dia pasti binasa. Dunia akhiratnya hancur, kacau balau. Dunianya kacau balau, rumah tangganya kacau balau. Di dunia ini tidak diberikan ketenangan hati, ketentraman jiwa. Dan di akhirat terancam dengan azab dari Allah Jalla wa'ala. La yazighu 'anha ila halik. Tiada yang keluar darinya kecuali dia pasti binasa. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inni taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'di ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Apabila kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya setelahku, yaitu Al-Qur'an dan sunnahku, hadis-hadisku. Bimbingan yang berikutnya jemaah yang dimuliakan Allah, ya, adalah seseorang semangat menuntut ilmu agama. Karena dengan ilmu agama seseorang akan tahu mana tauhid, mana sunnah, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah dan yang mana bid'ah. Ya, dia akan bisa menilai mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat. Bimbingan agama kita yang lainnya, ya, dalam hal yang di zaman yang penuh dengan fitnah, adalah agar kita berusaha untuk menjauhi segala fitnah, pintu-pintu fitnah, pintu-pintu syirik, pintu-pintu bid'ah, pintu-pintu maksiat, hendaknya kita jauhi, bukan sekedar tidak melakukannya. Karena terkadang orang tidak melakukan sebuah syirik, bid'ah dan maksiat, tetapi dia bermudah-mudahan dengannya, tidak berusaha untuk menjauhinya, maka lambat laun dia mulai melakukannya. Nah, oleh karena dalam Al-Quran Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Allah tidak menyatakan jangan lakukan zina. Ini kaedah, segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah, apakah itu syirik, bid'ah atau maksiat, hendaknya dijauhi, bukan sekedar tidak dilakukan. Nah, dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairu min al-qa'im wal-qa'imu fiha khairu min al-mashi wal-mashi fiha khairu min as-sa'i man tasharrafa laha tastashrifu wa man wajada maljan aw ma'adan falyu'adz bih." Sungguh akan muncul fitnah demi fitnah, fitnah syirik, fitnah bid'ah dan fitnah maksiat. Di mana orang yang masih duduk lebih baik, lebih selamat daripada orang yang sudah mulai berdiri. Orang yang masih berdiri, baru berdiri, masih lebih selamat daripada orang yang sudah berjalan. Dan orang yang baru berjalan masih lebih selamat daripada orang yang sudah lari mendekati fitnah tersebut. Kemudian Nabi memberikan peringatan, barang siapa yang ingin dekat dengan fitnah, yang dekat dengan fitnah, mendekatinya, maka pasti fitnah itu akan menyambarnya. Tidaklah ada orang yang jatuh ke dalam syirik melainkan karena dia sudah mulai bermudah-mudahan dengannya, mulai mendekatinya, tidak berusaha untuk menjauhinya. Tidaklah ada yang jatuh ke dalam bid'ah melainkan karena sebelumnya dia sudah mulai bermudah-mudahan dengannya, tidak berusaha untuk menjauhinya. Demikian juga maksiat. Semua orang yang jatuh ke dalam maksiat, zina dan yang lain-lainnya karena sebelumnya dia sudah bermudah-mudahan menganggap itu hal yang sepele, tidak berusaha untuk menjauhi dan menjauhkan dirinya darinya sehingga dia jatuh ke dalamnya. Ini kaidah dari Nabi. Kemudian Nabi menyatakan fa man wajada maljana aw ma'adan faly'ud bi. Barang siapa yang mendapati suatu tempat, sesuatu yang dia di situ bisa melindungi agamanya, maka hendaknya dia lindungi agamanya di situ. Karena agama adalah modal kita untuk bertemu dengan Allah jemaah. Modal kita untuk meraih syurga Allah Jalla wa'ala dengan izin darinya. Barakallahu fikum. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan jika ada kritikan, masukan atau hal lainnya yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Nah, masya Allah, sangat gamblang dan jelas sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz. Dan betul tadi yang disampaikan oleh Syekh dua abad yang lalu, bahwa kejadian atau fenomena yang disebutkan itu terjadi, dan memang saat ini menjadi asing, sesuatu yang insya Allah sesuai Quran Sunnah itu menjadi sesuatu yang asing, bahkan mendapatkan tudingan-tudingan yang fitnah yang cukup keji, saya pikir begitu ya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kita sudah memasuki di sesi kedua, dan di sesi kedua ini kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya langsung, silakan untuk raise hand terlebih dahulu, nanti akan dibantu di unmute oleh panitia. Sambil menunggu jamaah yang ingin bertanya melalui raise hand, kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk melalui chat tanya jawab WA, tanya jawab pekerja mengaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, ahlan bik. Ini dari Akhi Reza ya, di Kabupaten Bandung Barat. Mohon penjelasan lebih lanjut tentang seperti memegang bara api dan pahalanya 50 kali lipat dari zaman sahabat, sebagai nasihat buat kami yang terombang-ambing dalam dunia sosmed ini. Demikian saya pertanyaannya, barakallahu fik. Barakallahu fik. Ahlan barakallahu fik akhi. Yang pertama, ini hadis menerangkan kepada kita bahwa orang-orang bahwa berpegang teguh dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip agama yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman itu benar-benar berat. Sampai-sampai Nabi mengumpamakannya dengan memegang bara api. Ya, namanya memegang bara api kan enggak sama rasanya seperti memegang es krim kan? Memegang bara api tidak seperti memegang donat, roti, ringan, mudah, dingin, pasti panas. Demikianlah kondisi, panas, hati ini ketika melihat ya di sana Allah disekutukan, ya di sana ibadah dilakukan dengan cara bidah, lebih parah lagi sunnah Nabi diperolok-olok, ya, ya tauhid diperolok-olok, ya, syirik justru dibela mati-matian, bidah justru dibela mati-matian, ya. Orang yang berpegang teguh, orang yang mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru diejek, dituding, ya, dikucilkan, dipersekusi dan seterusnya. Sementara orang yang menyuruh kepada syirik dan bid'ah justru dimuliakan, ditokohkan, dikatakan ini ulama dan seterusnya. Ini sesuatu yang panas, ya, bagi seorang mukmin, ya. Panasnya itu seperti panasnya bara api yang berada di dalam genggamannya, ya. Tetapi kalau dia lepaskan bara api tersebut, maka bara api tersebut akan membakar dirinya dan apa yang ada di sekitarnya. Demikian pula agama. Walaupun seorang merasa panas ketika menggenggamnya, tapi kalau dia melepaskannya, maka tempatnya adalah neraka. Nah, karena Nabi telah menyatakan, la yazighu anha illa halik, tiada yang melepaskan agama ini kecuali dia binasa dunia dan akhirat. Dan sesuatu yang berat itu akan menjadi ringan. Bahkan dia akan merasakannya lezat dan manis tatkala dia, ya, optimis kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, mengingat indahnya syurga, dahsyatnya neraka, indahnya nikmat kubur, dahsyatnya alam barzah, ya. Dan kala dia mengingat bahwa para nabi, para rasul, ya, para sahabat dan ulama-ulama terdahulu jauh lebih dahsyat ujiannya. Di antara para nabi ada yang dibelah tubuhnya menjadi dua, di antara nabi ada yang ditelanjangi bulat kemudian dilemparkan ke dalam api, di antara nabi ada yang dituduh menzinai dan menghamili adik iparnya yaitu Nabi Zakaria alaihissalam, ya. Di antara para sahabat ada yang dilempar dengan kotoran onta ketika salat, ya, ada yang diludahi, ada yang ditendang, ada yang ditampar, ada yang dibakar, ada yang ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal yaitu Sumayyah. Maka yang berat itu menjadi ringan, ya, menjadi lezat baginya dan ya dia penuh semangat, ya, karena motivasinya adalah syurga Allah Jalla wa'ala. Dan dia tahu bahwa kehidupan di dunia ini seindah apapun, ya, pernak-perniknya, dia tetap semu, ya. Dia sementara, dia hanya sesaat, ya. Sementara kehidupan di alam barzah, ya, jauh lebih mengerikan, jauh lebih panjang, dan kehidupan yang abadi itu hanyalah dia di akhirat di dalam syurga Allah Jalla wa'ala. Naam, ya. Dan yang dimaksud dengan bahwa pahalanya adalah seperti 50 para sahabat Nabi, para ulama menerangkan di antara Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ini tidak menunjukkan akan adanya orang-orang setelah para sahabat Nabi yang lebih mulia daripada para sahabat Nabi, karena penyebutan dia diberikan pahala lebih banyak daripada pahala para sahabat Nabi dalam sebagian hal tidak menunjukkan secara keseluruhan dia lebih utama dengan daripada para sahabat Nabi. Bukankah Nabi Sulaiman diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada Nabi kita? Iya kan? Tetapi tidak membuat Nabi Sulaiman lebih mulia dan lebih utama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga beberapa sahabat Nabi lainnya diistimewakan dengan hal-hal yang tidak diberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak membuat mereka lebih utama dan lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi terbaik. Naam, wallahu taala a'lam bis-shawab. Adapun karena terombang-ambing, ya, apa tadi ucapan saudara kita Mas siapa? Ya, Mas Asep. Terombang ambing di dalam dunia sosmed ini, Ustaz. Gitu. Oh, upaya orang di dunia sosmed. Sebagai nasihat, ya. Nah, Masya Allah. Anak kira terombang ambing itu hanya di tengah laut atau di tengah sungai. Rupanya di sosmed pun bisa terombang ambing, ya. Ya, makanya, ya, supaya tidak terombang ambing, ya, di lautan, ya, sosmed. Kalau di lautan, ya, menggunakan perahu, ya, dengan setelah pertolongan dari Allah, menggunakan kapal yang jelas, yang bagus, dengan kapten, ya, nahkoda yang handal, ya kan? Antum naik kapal, ya, di tengah laut, ya, kapalnya bodong, ya, kapal nggak jelas, kapalnya rusak, kapten nahkodanya pun tidak jelas, ya, kehebatannya, ya, pasti terombang-ambing. Demikian pula sosmed, masuk sosmed semuanya dibuka, ya, ya. Kalau Anda ingin menuntut ilmu agama di sosmed, yang pertama pastikan dulu, ya, media mana yang akan Anda buka. Cukupkan dengan media-media, channel-channel yang Anda sudah yakin akan keilmuannya, akan amanah ilmiahnya, akan kejujurannya, dan kesesuaiannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah di atas manhajus salaf. Dengan itu Anda tidak banyak PR. Tapi kalau membuka sesuatu yang Anda belum tahu, itu benar ataukah tidak, walaupun bisa jadi benar, ya, paling tidak Anda menjadi memiliki banyak PR. Setiap ada ucapan seorang yang anda menyampaikan sesuatu, anda akan timbul benar apa enggak ya? Anda butuh lagi menanya ini benar apa enggak? Kenapa? Karena anda belum kenal siapa itu. Ya. Oleh karena prinsip dalam menuntut ilmu agama itu seorang tidak mengambil ilmu kecuali dari orang yang telah dia ketahui itu orang yang berilmu. Ya. Dia tidak akan mengambil ilmu kepada orang yang belum dia ketahui akan keilmuan dan selamat akidahnya. Walaupun orang yang belum dia ketahui itu rupanya ustadz sunnah juga. Ya. Itu prinsip dalam menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu itu dibangun di atas kepercayaan dan pengetahuan tentang yang membawanya. Oleh karena Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, menyatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru min ayna ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka ambillah, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Beliau juga menyatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Imam At-Tirmidzi dalam syarah al-Ilal at-Tirmidzi dengan syarah Ibn Rajab. Beliau menyatakan kanu la yasaluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah fas'alu 'an in kana min ahli sunnah qabilu wa in kana min ahli bid'ah wal ahwa'i raddu wa taraku. Dulu ya, masih di awal-awal masa tabi'in ya, atau di masa sahabat masih banyak, mereka kalau ada yang menyampaikan ilmu hadis ya, mereka tidak menanyakan dari siapa, dari mana ini orang, murid siapa ini dia, siapa gurunya, bagaimana sanadnya. Tetapi semenjak terjadi fitnah, muncul Syiah, muncul Khawarij, mereka mulai bertanya tentang sanad. Ketika ada yang menyampaikan ilmu, mereka menanyakan siapa itu orang, dari mana dia belajar, siapa gurunya, dari mana dia mengambil ilmu. Kalau dia dari ahlu sunnah, mereka mengambil dan menerimanya. Dan tapi kalau dia dari ahlu bid'ah, maka mereka menolak dan tidak menerimanya. Itu prinsip dari Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in. Bukan doktrin ustaz-ustaz Wahabi dan tanda kutip. Ya, itu prinsip dalam menuntut ilmu agama. Dalam urusan dunia saja orang punya prinsip yang seperti itu, ya kan? Anda ingin belajar ilmu fisika. Apakah kepada semua orang yang mau mengajar Anda, Anda akan mengambilnya? Setiap ada dosen guru mengajar Anda, mau mengajar Anda fisika, Anda mau walaupun Anda enggak tahu dia ahli fisika, yang penting saya belajar dulu deh. Nanti kalau baik saya ambil, kalau yang beliau sampaikan enggak baik ya saya enggak ambil. Berarti ente lebih pandai dari beliau. Ya. Yeah. Dalam ilmu agama, ilmu akademik saja, ilmu dunia saja, kita tidak akan mau mengambilnya kecuali dari orang yang kita sudah mengenal keilmuannya. Ya. Yeah. Dan telah mengetahui ya yeah, keahliannya. Lalu kenapa dalam urusan agama yang masalahnya adalah syurga dan neraka, kita justru berprinsip ya, ya, seakan-akan ilmu itu hal yang sepele. Nah, dengan itu suara akan insyaallah akan terjaga di sosmed dan tidak akan terombang ambing. Nah, yang kedua, hendaknya seorang bertakwa kepada Allah ketika buka sosmed. Kita semua jamaah yang dimuliakan Allah, bukan malaikat, kita anak Adam, kita punya hawa nafsu ya. Iman itu yazidu wa yanqus, terkadang naik, terkadang berkurang. Terkadang seorang datang masuk ke dalam sosmed tujuannya untuk ilmu agama. Buka YouTube untuk ikut kajian. Rupanya ya bukan kajian yang dia ikuti. Justru artis yang dia tonton, justru piala dunia. Ya, kajian Zoom-nya paling atas, paling ujung dikit gambarnya. Sambil nonton piala dunia, sambil nonton MotoGP. Ya, Allahul Musta'an. Ya, sambil ya melihat maksiat. Maka ketika seorang masuk ke sosmed, hendaknya dia hadirkan Allah di dalam hatinya. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Di sebelah kiri kanannya ada malaikat 24 jam. Yang sebelah kanannya akan mencatat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Dan di sebelah kirinya akan mencatat kejelekan-kejelekan yang akan dia lakukan. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik Ustaz, syukur jazakallah untuk penjelasannya atas pertanyaan dari Akhir Reza di Kabupaten Bandung Barat. Berikutnya ini ada yang sudah raise hand, Abu Musa Al-Abad, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan jangan lupa untuk menyampaikan pula asalnya dari mana, maksudnya domisilinya di mana gitu ya. Baik, fadol untuk Akhir Abu Musa. Barakallahu fiik, Kang Zee. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Man ma'i wa min aina ant? Barakallahu fiik. Ana min Cisau Tangerang Ustaz. Masyaallah. Masmuk ya akhi, barakallahu fiik. Nama Ustaz ana Oka Ustaz Abu Musa. Masyaallah. Izin bertanya Ustaz. Fadal. Tadi seperti yang disampaikan Ustadz, bahwa ternyata Islam yang memang sesuai yang apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan menjadi asing atau menjadi malah terbolak-balik Ustadz. Dan sudah antum sampaikan bahwa ada beberapa dalil yang menguatkan hal itu Ustadz, terkait dengan seperti memegang bara api, kemudian akan datang suatu zaman yang bakalan ada ulama su' menyampaikan agama ini yang dianggap ulama yang benar, dan juga bahkan agama itu akan menjadi asing Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, dengan dalil itu ada beberapa keluarga ana yang akhirnya menerima, yang tadinya banyak berbuat bid'ah itu mengenal dengan sunnah, alhamdulillah Ustaz. Nah, cuman ada beberapa kendala lagi Ustaz, dalam kita misalnya telah menyampaikan hujah tadi Ustaz kepada keluarga, namun Ustaz, terkadang kan mereka terjebak akan adanya pemahaman-pemahaman menyimpang seperti khawarij Ustaz, bahkan mereka asing. Nah, jadi mereka akan ragu dengan kebenaran atau kebenaran yang kita sampaikan Ustaz, karena mereka melihat sesuatu yang asing di mata masyarakat itu juga ternyata memang benar-benar menyimpang. Nah, mungkin ada hujah apa yang mungkin dapat kita sampaikan Ustaz, bahwa keasingan dari manhaj salaf ini Ustaz, yang hak ini, berbeda dengan keasingan atau dengan pemahamannya yang menyimpang dari Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Mungkin ada selain itu Ustaz, selain dari hadis tadi Ustaz, mungkin ada dalil dari Al-Qur'an Ustaz untuk menguatkan dari ketiga hujah tadi Ustaz, mungkin Ustaz. Baik. Solusi terbaik untuk menjelaskan hal yang demikian kepada orang-orang yang tersamarkan baginya antara khawarij dengan ahlus sunnah, yang pertama adalah ilmu agama. Dengan kita sampaikan kepada masyarakat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi serta ucapan para ulama salaf, ya, bahwa kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin, bersabar di bawah kezalimannya, tidak mencelanya, tidak mencaci makinya. Dengan itu masyarakat akan menilai, oh, rupanya orang-orang yang asing ini, dengan tanda kutip kaum khawarij, ya, atau neo khawarij, rupanya mereka tidak benar walaupun asing, ya. Walaupun asing. Yang kedua, kita harus terangkan bahwa standarisasi kebenaran itu bukan dengan keasingan. Sampaikan bahwa standarisasi kebenaran itu adalah dengan Al-Quran dan As-Sunnah di atas manhajul As-Salaf. Akan tetapi Nabi menyampaikan orang yang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah pasti akan asing. Ya. Bukan berarti setiap orang yang asing dan aneh pasti benar, karena standarisasi kebenaran dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jalan khawarij jelas menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah dalam menyikapi penguasa, dalam menyikapi kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar. Nah, maka solusi yang terbaik adalah ilmu agama, ya, disampaikan kepada mereka dengan penjelasan yang ilmiah tentang khawarij. Misalkan khawarij menyimpang, sedang muncul suatu keanehan apa, misalkan bom bunuh diri, ya, yang dinisbatkan kepada Islam, maka terangkan kepada kaum muslimin, ya, pembagian orang kafir dalam Islam, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'min. Mereka harus dijaga harta kehormatan dan nyawanya, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dirusakkan kehormatannya, kecuali kafir harbi, itu pun ada syarat-syaratnya. Berarti setiap yang melanggarnya dikatakan sesat, karena melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun dia berjenggot, walaupun dia berjubah, persamaan penampilan tidak menunjukkan persamaan prinsip dan akidah. Sesungguhnya kaum khawarij yang telah membunuh Uthman bin Affan, yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib di masa itu, penampilan mereka sama dengan para sahabat Nabi, tidak ada bedanya. Mereka juga salat lima waktu, berjamaah, berjenggot, bercelana cingkrang, mereka juga menghafal Al-Quran. Tetapi tatkala mereka tidak menjadikan para sahabat Nabi sebagai standarisasi, sebagai referensi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, maka mereka menyimpang sampai seperti itu, sampai-sampai mereka mengharapkan syurga kepada Allah dengan membunuh dua sahabat yang mulia, Khulafa Ar-Rashidun, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Oleh karenanya, menuntut ilmu agama jangan setengah-setengah. Nah, barakallahu fikum. Baik, demikian jawaban untuk Akhi Oka di Cisauk. Sekurang-kurangnya Ustaz untuk jawab penjelasannya. Namun sebelum kami mempersilakan kepada Akhi Luki Firmansyah, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui chat. Jadi satu chat, satu resen, satu chat, satu resen, dan seterusnya seperti itu ya, agar lebih adil insya Allah. Karena adil mendekati pada ketakwaan ya Ustaz. Iya betul. Ya paling adil sama istri-istri ya. Istrinya baru satu Ustaz, jadi insya Allah adil. Oh masya Allah, alhamdulillah. Baik, ini pertanyaan dari Akhi Dani di Bengkulu ya. Bismillah, semoga Allah menjaga dan memberkahi ilmu Ustazuna Farhan ya. Amin. Berkahi. Ya. Oh juga untuk memberkahi, menjaga, memberkahi Ustaz, kemudian menjaga panitia dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, apakah diperbolehkan menghadiri acara tahlilan keluarga dekat hanya untuk setor muka saja? Karena ada stigma miring dengan adab mereka yang sudah ngaji sunnah. Terhadap ya mungkin ya ada stigma miring terhadap adab mereka yang sudah ngaji sunnah, jadi datang hanya untuk setor muka saja, dalam kurung main HP, bukan buka kajian online Zoom biar ada alasan, dan tidak mengikuti kegiatannya serta tidak membantu. Baru kalau fikum saya. Nah, demikian pertanyaannya, mustor muka atau mustor surga? Malam-malam di sini baru di setor muka Ya akhi, jelas firman Allah, wa ta'awanu 'alal birr wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, saling tolong-menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Dan Nabi Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa idza ra'aita alladziina yakhudhuuna fi ayati Allahi fa'rid 'anhum." Ya. Fala takhudhu ma'hum hatta fa'rid 'anhum. Oh, dalam ayat yang fala taq'udu ma'ahum, apabila kalian melihat orang-orang yang menyelisih agama Allah Jalla wa Ala, maka kalian jangan ikut duduk di majlis itu, berpalinglah mereka dari mereka. Innaka idza mithlum, kalau tidak kamu berada dengan bersama mereka, berarti kamu sama dengan mereka. Itu ayat Al-Qur'an tuh. Mau bagaimana lagi? Enggak mungkin kan demi menjaga para hati orang lain, udahlah enggak apa-apalah. Enggak bisa. Ini agama Allah, walaupun kita terkadang sendiri terkadang agak berat ya. Ya, kita harus menyampaikannya. Ya, sekarang kalau ada majlis zina, ayadan billah, ada majlis sedang mabuk-mabuk, boleh enggak kita duduk di situ dengan alasan ya setor muka aja? Gua kan kagak mabuk, cuma main-main HP aja. Mereka mabuk, mereka karaoke, mereka dugem, gua main-main HP aja, enggak ikut Ustaz. Boleh enggak? Hah? Boleh apa enggak? Jawabannya apa? Ya. Pasti enggak boleh. Alasannya kenapa enggak boleh? Karena hal itu diharamkan. Mabuk haram, zina haram, ya, dugem haram. Sekarang bid'ah haram apa enggak? Haram. Bahkan lebih haram bid'ah dari perbuatan maksiat dalam Islam. Bid'ah adalah dosa nomor dua setelah syirik. Dosa nomor dua dalam Islam setelah syirik itu bid'ah. Setelah itu baru maksiat. Nah, setelah itu baru maksiat. Tidak boleh ya, akhi. Dan seorang bagaimana merasa tenang hatinya sedangkan bid'ah sedang dilakukan. Bid'ah adalah lawan sunnah. Sunnah Nabi sedang diperangi, dia justru duduk di situ setor muka dengan untuk orang yang memerangi sunnah Nabi. Mana al-wala wal bara'i? Mana kecintaan kita untuk sunnah Nabi dan kebencian kita terhadap lawan sunnah Nabi, yaitu bid'ah? Ya, bagaimana mungkin tenang hati seorang yang cinta Nabi, cinta Rasulullah, yang benci terhadap bid'ah, ya, dia setor muka kepada ya, acara bid'ah. Ini kan kontradiksi, ya. Ya. Dan inilah yang dimaksud oleh Nabi, seperti menggenggam bara api. Ya. Beda halnya kalau memang nyawanya terancam, kehormatannya terancam, atau hartanya terancam, sehingga dia ikut duduk, ya, dan tidak mengikuti ini lain lagi urusannya ya, ada mimbab ad-darurat tubihul mahdzurat. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Dan masih banyak cara lain untuk memperbaikinya dalam hal-hal yang tidak bertentangan agama. Dia bisa ya menonjolkan dirinya ya, buka puasa dia keliling kompleknya bagi-bagi buka puasa ya kan, kemudian setiap kurban dia kurban dengan banyak, dia bagi-bagikan kepada tetangganya yang kaya dan yang miskin sebagai hadiah dan sebagai sedekah. Iya kan? Kemudian dia ramah ya peduli lingkungannya, menjaga kebersihan lingkungannya, ya, dan cara-cara lain yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan sangatlah banyak sebagai solusi. Naam, barakallahu fikum. Baik. Naam. Tadi sudah ada yang raise hand. Di sini ada Akhi Luki Firmansyah, silakan. Tinggal di unmute mikrofonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Pak. Alhamdulillah baik, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Min aina? Apa, Ustaz? Antum dari mana? Oh, saya dari Tasikmalaya, Pak Ustaz. Masyaallah, kumaha atuh? Jawa Barat, Ustaz. Jawa Barat, Pak Ustaz. Kumaha atuh, Damang, eh? Insyaallah, Pak Ustaz, Damang. Masyaallah. Alhamdulillah. Izin bertanya, Pak Ustaz. Masyaallah. Barakallahu fiik. Tentang tadi penjelasan Pak Ustaz, saya ngerasa banget Pak Ustaz, di mana sekarang di daerah saya juga banyak yang menyelesaikan sunnah gitu Pak Ustaz. Jadi saya tuh merasa jadi minoritas gitu Pak Ustaz kalau menganggap sunnah dan Al-Quran itu Pak Ustaz. Kemudian ada sebagian orang yang bilang bahwa tidak boleh membaca Al-Quran atau mengartikannya tanpa ilmu gitu Pak Ustaz. Kebetulan sebelumnya saya membaca Al-Quran tanpa artinya Pak Ustaz. Nah, setelah mendengar itu saya tuh penasaran gitu. Udah saya mau lihat beli terjemahannya gitu Pak Ustaz. Setelah saya baca terjemahannya, Masya Allah indah sekali gitu Pak Ustaz. Ternyata Al-Quran yang terjemahannya lebih kena hati gitu Pak Ustaz. Nah, saya tuh mau bertanya gitu Pak Ustaz, apakah betul bahwa untuk membaca Al-Quran atau membaca hadis itu harus, maksudnya dengan guru, maksudnya dengan ilmunya gitu Pak Ustadz. Karena di sini kebetulan di daerah saya ustadz-ustadznya itu makan ada yang menyelesaikan sunnah gitu Pak Ustadz. Saya bingung untuk belajarnya seperti apa gitu Pak Ustadz. Masya Allah. Saya minta sarannya gitu Pak Ustadz. Soalnya di daerah saya masih banyak yang tahlilan, kebetulan tetangga saya ada yang kosan yang remang-remang gitu Pak Ustadz. Saya bertanya juga apakah saya harus hijrah gitu Pak Ustadz ya. Masya Allah. Makanya saya takut kalau misalnya saya meninggal nanti saya ditahlilin gitu Pak Ustadz. Masya Allah. Minta sarannya gitu Pak Ustadz, saya mesti seperti gimana Pak Ustadz ya. Baik, barakallahu khairan. Baik, beberapa hal yang ditanyakan perlu dirinci. Yang pertama terkait baca Al-Quran. Tidak benar kalau syarat baca Al-Quran harus tahu artinya. Kenapa? Karena baca Al-Quran itu sendiri adalah ibadah. Memahami ataukah tidak isinya, dengan membacanya saja adalah ibadah. Man qara harfan min kitabillahi falahu hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wal mim harf. Ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an baginya satu pahala, dan satu pahala itu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 ya kebaikan. Dan aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif lam mim itu terhitung 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka dengan itu dia telah memperoleh 30 kebaikan. Namun tidak diragukan bahwa seorang muslim dianjurkan bahkan wajib untuk mentadabburi isi Al-Qur'an, ya. Maka salah satu solusinya dia membaca terjemahannya dan mendengarkan kajian-kajian tafsir. Ya, dan walillah ilham, banyak ya kajian-kajian tafsir yang disampaikan oleh para ulama dan para ustaz-ustaz kita, ya, seperti kajian tafsir Ustaz Firanda dan yang lain-lainnya, buku-buku beliau, ya, ataukah yang lainnya. Naam, barakallahu fik. Adapun ya seorang tidak boleh membaca terjemahan dari Al-Qur'an tanpa guru atau hadis-hadis Nabi, secara umum kalau diumumkan ini tidak benar. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'an dan hadis adalah sumber petunjuk kaum mukminin. Ya, andai kata seluruh isinya tidak diketahui oleh kaum mukminin, berarti Al-Quran bukan hudan lil muttaqin. Karena isi Al-Quran itu para ulama katakan ada hal-hal yang semua muslim dapat mengetahui dan memahaminya, baik yang ulama maupun yang awam, yaitu tentang halal dan haram, tentang syirik dan tauhid, ya, tentang mengikuti sunnah Nabi dan meninggalkan bid'ah. Namun ada hal-hal yang tiada yang mengetahui kecuali orang yang berilmu, orang yang rasih, contohnya tentang nasikh wal mansukh, ya, tentang muhkam dan ya mutasyabihat, dan itu hanya sedikit dalam Al-Qur'an. Dan ucapan-ucapan seperti di atas itu tujuannya hanyalah untuk menjauhkan kaum muslimin dan khusus para pemuda dari Al-Qur'an dan as-sunnah. Terkait jika seorang berada di suatu daerah yang dia khawatir jatuh ke dalam syirik, ke dalam bidah atau maksiat, maka para ulama menerangkan dalam masalah hijrah bahwa hijrah itu ya terbagi menjadi tiga. Hijrah meninggalkan tempat. Yang pertama, hijrah meninggalkan tempat kekufuran, negeri kafir ke negeri Islam, agar dia dapat memperlihatkan agamanya. Yang kedua, ya, dari tempat bid'ah kepada sunnah, sebuah tempat yang dia tidak mampu menegakkan sunnah. Ya, kalau dia berada di situ, dia akan selalu berkecimpung dengan bid'ah. Maka kalau dia mampu untuk hijrah ke tempat yang di sana dia bisa bebas menegakkan sunnah, meninggalkan bid'ah, maka dia wajib. Demikian juga maksiat, ya. Suatu maksiat lingkungan di situ, zina tersebar luar biasa, apa tadi, remeng-remeng ya. Bahkan bukan remeng-remeng lagi sebagai tempat, sudah terang-terangan kali, ya. Ya, sudah terang-terangan, ya. Dia khawatir istrinya akan jatuh ke zina, anaknya akan jatuh ke zina, istri dirinya akan jatuh ke zina. Bahkan dia khawatir kalau masjid, jangan-jangan enggak ke masjid, nanti belok ke tempat remeng-remeng itu. Ini sudah wajib, ya. Ya. Mencari tempat di situ dia bisa melindungi dirinya dari maksiat kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya. Faman wajada manjan aw ma'adan faly'udz bih. Barang siapa yang mendapatkan suatu tempat di situ dia bisa melindungi agamanya agar terpelihara dari syirik, dari bid'ah dan dari maksiat, hendaknya dia melakukannya. Naam. Dan Allah Jalla wa Ala Maha Penyayang. Jika seorang benar-benar jujur ingin istiqamah di atas tauhid, jujur ingin istiqamah di atas sunnah, jujur ingin menjauhi syirik dan bidah, pasti Allah akan selamatkan dia, ya, dari hal tersebut. Dan Allah memiliki banyak cara untuk melakukannya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin satu lagi ya. Baik. Barakallahu fiik. Sudah habis Ustaz? Oh, sudah habis, alhamdulillah. Sudah. Mungkin apa namanya? Kesimpulan atau pesan terakhir sebelum ditutup kajian ini Ustaz? Nah. Tafadhol. Ya, pesan ana yang terakhir buat kita semua ya, jangan yang terakhir lah. Maksudnya di malam hari ini aja Ustaz. Untuk terakhir, pesan terakhir kajian di malam hari ini. Malam maksudnya. Ini ya. Barakallahu fiik ya. Ana menasihati diri ana sendiri dan antum semua di masa yang seperti ini untuk semangat mempelajari ilmu agama secara offline maupun online. Dan yang kedua, untuk selalu berdoa kepada Allah dengan doa yang paling sering Nabi bacakan, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Dalam sujud kita, ketika berkendaraan, dalam safar, dalam salat lima waktu kita seperti akhir malam, ataukah di keumuman waktu kita. Kiranya ini yang dapat ana sampaikan. Jazakumullahu khairan wa hibbukum fillah ya. Semoga saudara kita tadi yang dari mana? Yang terakhir? Dari Tasik. Dari Tasik ya, diberikan kemudahan oleh Allah untuk istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, dan dimudahkan oleh Allah untuk berada di lingkungan yang dapat menyelamatkannya dari syirik dan bid'ah. Naam ya, barakallahu fikum. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan yang terakhir, sungguh indah kalau kajian malam yang seperti ini dengan suasana cuaca yang dingin seperti ini ada tahu sumedang ya di meja-meja kita ya. Barakallahu fikum. Tidak ada ya. Tidak ada di Banda Aceh tahu sumedang. Nah. Oh, belum ada ya kan? Ya. Baik, nanti kita buka cabang situ. Oh, Masya Allah ya. Jazakumullah khairan. Naam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.